Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala Allah ta'ala. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda ila alladhina amanu sabila. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau lihat, wahai Muhammad, orang-orang yang diberi bagian oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-kitab, yakni At-Taurah. Yang mana kalimat ini mengandung di situ keheranan. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang diberi Al-Kitab? Mereka membacanya Al-Kitab tersebut. Mereka mengetahui isinya. Apa yang membuat heran? Padahal mereka adalah orang-orang ahlul kitab yang memiliki ilmu, yang membaca Taurat, yang membuat heran adalah bagaimana yang seperti ini keadaannya. Yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman terhadap al-jibt. Sihir, perdukunan. Begitu pula beriman kepada taghut. Lawan dari beriman adalah al-kufur, mengkufurinya. Itu harusnya yang diperintahkan. Mengkufuri yang namanya sihir, mengkufuri yang namanya perdukunan, mengkufuri yang namanya taghut, bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang seharusnya mengkufurinya, berlepas diri terhadapnya, mengingkarinya. Harusnya seperti itu. Akan tapi justru mereka yang ahlul kitab, membaca Alkitab, mengerti dengan isinya, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka justru beriman kepada al-jib, mereka beriman kepada taghut. Etasdikuhu, membenarkannya. Tidak mengingkarinya. Tidak mengkufurinya. Tidak barok terhadapnya. Berlepas diri terhadap perbuatan tersebut. Tidak mereka lakukan yang demikian. Sehingga sangat mengherankan sekali. Padahal itu tertulis dalam kitab mereka. Mereka membacanya. Akan tapi justru mereka melakukan kebalikannya dalam keadaan mereka memiliki ilmunya. Salah satu sifat dari sifat-sifat Yahud. Allah sebutkan. Mereka memahami kebenaran tersebut. Mereka mengilmui kebenaran tersebut. Akan tapi justru mereka melakukan kebalikannya. Tidak mau mengamalkan kebenaran yang datang kepadanya. Tidak mau mengamalkan ilmu yang didapatnya. Yang sudah dia baca. Di dalam kitab-kitab mereka. Sifat yang pertama. Sifatnya orang Yahud. Dan ini juga ternyata sifat yang seperti ini. Diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Ada di antara kaum muslimin. Ada di antara orang. Yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Mereka memahaminya. Mereka mengetahuinya. Mengetahui ilmunya. Tentang kesyirikan. Tentang perdukunan. Tentang sihir. Dan togut dengan segala bentuk jenisnya. Akan tapi justru dia tidak berdiri bersama mereka ahlul haq. Tidak berdiri bersama mereka ahlul tauhid. Ikut memperjuangkan tauhid. Ikut memperjuangkan al-haq kebenaran. Justru sebaliknya tidak mengingkari kesyirikan. Padahal ahlul tauhid. Du'atul tauhid. Mereka. Dengan penuh semangatnya menyerukan tauhid, mendakwahkan tauhid kepada umat dan memperingatkan manusia dari segala bentuk kesyirikan. Nah, ini justru orang yang dianggap sebagai orang yang berilmunya, orang yang dianggap sebagai tokoh agamanya, memahami tentang permasalahan tersebut. Nah, tentang perdukunan sihir yang harusnya diingkari. Nah, justru dia tidak mengingkarinya, tidak berlepas diri terhadapnya. Sifat Yahud dilakukan oleh sebagian umat ini. Nah, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka orang-orang Yahud. Nah, terjatuh ke dalam perkara yang demikian, sihir, perdukunan. Nah, padahal mereka membaca kitabnya. Nah, masih ingat kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahud yang nyihir adalah orang Yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, Labid bin Al-Aqsam. Nah, menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sihir yang sangat kuat. Untuk membunuh. Akan tapi walhamdulillah. Nah, tidak sampai sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, karena dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini juga dilakukan oleh sebagian umat ini. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang Yahud? Nah, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka... Orang Yahud tersebut mereka beriman kepada Jib. Dan mereka juga beriman kepada Tawud. Nah, sudah kita jelaskan rincian Tawud kemarin. Nah, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengingkari peribadatan terhadap Lata. Tidak mengingkari peribadatan terhadap Uzza. Yang jelas-jelas di situ kesyirikannya di masa itu. Di masa Rasulullah s.a.w. Nah. Orang-orang musyrikun mereka beribadah kepada Lata. Beribadah kepada Uzza. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Lata, Uzza, Togut yang harusnya diingkari. Yang harusnya dikufuri. Perbuatan mereka jelek. Perbuatan mereka harus diingkari. Yang harusnya dikufuri. Yang harusnya dijauhi. Yang harusnya berlepas diri. Dari perbuatan yang mereka lakukan. Harusnya seperti itu. Akan tapi apa yang dilakukan oleh orang Yahud tersebut, yaquluna lilladzina kafaru, justru mereka mengatakan kepada orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrikun Mekah, yang mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh kepada peribadatan kepada sonam wal auzan, kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat. Yang sudah kita jelaskan siapa Lata, siapa Uzza, siapa Manat. Nah, tapi justru mereka mengatakan kepada orang yang seperti ini, nah, illadzina kafaru, kepada orang-orang kafir yakni musyrikin Mekah, haula'i ahda ilalladzina amanu sabila, kalian itu lebih benar, kalian itu lebih baik daripada mereka orang-orang yang beriman. Lebih baik daripada yang mengikuti Muhammad. Nah. Ya kan? Tafdhil. Mereka jelas-jelas mengetahui kebobrokan agama kesyirikan. Mereka jelas-jelas mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Nah, dan itu sudah disebutkan, digambarkan dalam Al-Qur'an. Nah, bahkan sebelumnya, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang Yahud Ahlul Kitab itu selalu menunggu-nunggu kedatangan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menunggu-nunggu. Nah, tapi ternyata nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak, nah, atau bukan dari kalangan mereka. Nah, tapi dari kalangan bangsa Arab. Nah, sehingga disitulah kemudian muncul hasad. Nah, salah satunya Ka'ab ibnul Ashraf ini, yang dengannya kemudian turun ayat ini, dengan sebab dia turun ayat ini, Ka'ab ibnul Ashraf. Nah, tadinya adalah tokoh masyarakat yang tadinya adalah orang yang didengar ucapannya oleh mereka orang-orang ahlul Madinah, didengarkan. Nah, disenangi, gerombol di dekatnya. Nah, tokoh di masyarakat tersebut, Ka'ab ibn al-Ashraf ini seorang Yahud. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ke Madinah, maka kemudian semakin kuat kaum muslimin, bahkan ketika itu tegak daulah, negara yang kuat yang luar biasa. Nah, semuanya pada mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga yang tadinya tokoh kemudian mulai ditinggalkan, dijauhi. Nah, mereka mulai berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saja dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadinya tokoh, yang tadinya didengarkan, kemudian mulai ditinggalkan, dijauhi. Nah, mulai muncul di situ rasa hasad dan dengki kepada kaum muslimin, rasa hasad dan dengki kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sifat hasad, sifat dengki bisa sampai menggiring seseorang bukan hanya ke dalam kesalahan saja, akan tapi bahkan ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasad dan dengki. Nah, karena nikmat yang harusnya mereka tunggu-tunggu ketika itu, diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka, ternyata nikmat tersebut Allah berikan kepada saudaranya yang lainnya. Nah, sehingga mulai muncul hasad, muncul dengki di dalam hatinya. Nah, maka ketika itu kemudian Ka'ab bin Ashraf pun menuju ke Mekah. Nah, menemui tokoh-tokoh mereka dari tokoh-tokoh kaum musyrikin Mekah. Nah, musyrikin Mekah ketika melihat Ka'ab bin Ashraf tokoh di Madinah. Nah, maka kemudian orang-orang musyrikin Mekah mengatakan, nahnu ahlus siqayah wassadana. Kami ini adalah orang yang suka memberi minum orang-orang yang berhaji. Nah, mengurusi tentang permasalahan haji dan memberi minum mereka orang-orang yang berhaji. Nah, orang-orang Mekah. disebutkan kebaikannya, bagaimana dermawannya mereka, apa yang sudah mereka sumbangkan, apa yang sudah mereka ini. Nah, maka kemudian orang musyrikin Mekah tersebut mengatakan, anahnu khairun am hadza sunaybir al mumbatir min qaumih. Nah, apakah kami ini yang lebih baik ataukah Sunaybir? Nah, kalimat sindiran, ejekan, celaan yang mereka lontarkan kepada Rasulullah SAW, orang yang rendah ini, orang yang hina ini, al-mumbatir, orang yang terputus dari kaumnya, memutus silaturahmi, memutus antara keluarga dengan keluarganya yang lain, ayah dengan bapaknya, suami dengan istrinya. Nah, orang yang memutus, memporak-porandakan, merusak. Nah, tali silaturahmi. Mana yang lebih baik? Apakah kami ataukah dia? Mereka. Nah, maka Ka'abinul Asraf ini mengatakan, antum khairun minhum. Nah, kalian ini lebih baik daripada mereka. Nah, sehingga kemudian turun ayat ini. Nah, ayat yang kita baca ini. Nah, tidakkah engkau lihat orang-orang yang diberi Alkitab? Nah, mereka paham terhadap isinya. Kemudian mereka yu'minuna bil jib wa tawud. Mereka beriman, membenarkan, tidak mengingkari, tidak mengkufuri al-jib. Sihir, perdukunan, peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan yang harusnya mereka ingkari, yang harusnya mereka kufuri, yang harusnya mereka berlepas diri terhadapnya. Nah, akan tapi justru mereka benarkan, bahkan mereka mengatakan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, kesyirikan dan yang sejenisnya ini lebih bagus daripada mereka ahlu tauhid, lebih baik daripada mereka ahlu tauhid. Nah, subhanallah, kalimat yang seperti ini juga diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Nah, ketika melihat orang-orang kafir atau sebagian orang kafir, mereka menyumbangkan hartanya, menyumbangkan dananya untuk membantu orang-orang fuqara dan masakin. Maka kemudian mereka mengatakan, orang kafir lebih baik daripada orang Islam nih. Subhanallah. Nah, dari sisi mana? Nah, yang seperti ini, meniru ucapannya mereka orang-orang Yahud, meniru jalannya mereka orang-orang Yahud. Enggak bisa dibandingkan di sana antara muslim dan kafir. Tidak bisa dibandingkan. Mereka orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada sunnah, hidayah kepada manhajus salaf, kemudian dibandingkan dengan orang yang salah jalannya, tersesat jalannya, mereka ini lebih baik daripada orang yang kayak gini. Mereka ini lebih baik daripada orang yang menolak sunnah. Hanya karena melihat sebagian akhlaknya. Naam, akhlaknya jelek. Tapi bagaimana kemudian dibandingkan? Dikatakan bahasanya mereka lebih baik daripada ahlu sunnah, daripada salafiyun, daripada ahlu tauhid. Ya memang ada yang berbuat jelek. Ada yang akhlaknya jelek. Ada. Nah, tapi bagaimana kemudian bisa dibandingkan? Nah, sibuk ada keserupaan dengan mereka orang-orang Yahud. Nah, ini sifat-sifat orang Yahud disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bil jib wa tagut. Nah, mereka beriman kepada jib dan tagut. Nah, tagut sebagaimana yang kita sebutkan. Nah, dan ini mulai diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Nah, sebagian umat ini. Nah, makanya ayat ini kemudian diletakkan oleh mu'alif rahimahullah. Nah, di bawah bab yang beliau buat, anna ba'dhu hadhil ummah ta'budul awsan. Nah, sebagaimana mereka terjatuh ke dalam keimanan terhadap tauhid, orang-orang Yahud sebagiannya terjatuh kepada peribadatan kepada tauhid. Nah, umat ini pun mengikuti sebagian apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang Yahud. Nah, beribadah kepada ausan. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala untuk memperkuat babnya. Mu'alif akan membawakan di sana dalil-dalil yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.